الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله pembahasan kita pada kesempatan ini melanjutkan apa yang telah kita sebutkan sebelumnya, yaitu perjalanan manusia setelah kebangkitan mereka dan setelah dikumpulkannya mereka di padang mahsyar, maka di situ pula akan terjadi hisab. Hisab yaitu perhitungan amal. Allah Subhanahu wa taala akan menghitung amal-amal mereka, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalasi amal-amal mereka. Barang siapa yang beramal baik, maka Allah Azza wa Jal akan membalasinya dengan kebaikan. Dan barang siapa yang beramal kejelekan, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan membalasi dengan azab dan kemurkaan. Di saat itu amal-amal manusia akan diberikan kepada mereka catatan-catatannya. Maka barang siapa yang diberi catatan amalnya dengan tangan kanannya, ini sebagai tanda bahwa ia akan mendapatkan kebaikan dan kemuliaan. Sementara barang siapa yang mendapatkan kitab catatannya dengan tangan kirinya, maka sungguh ini pertanda bahwa ia akan mendapat kecelakaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Insyiqaq ayat yang ke-6 dan selanjutnya, ya ayuhan nas innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Maka barang siapa yang diberikan kitabnya dengan tangan kanannya, maka ia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hisab yang mudah. Akan dihitung amalnya dengan kemudahan, dan ia pun akan kembali kepada keluarganya dengan kebahagiaan. Wa man utiya kitabahu wara'a dhahrih. Dan barang siapa yang diberikan kitabnya di belakang punggungnya, fa sawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Maka dia akan menyerukan kecelakaan-kecelakaan. Wa yasla sa'ira. Maka ia pun akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Pada surat Al-Haqqah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amman utiya kitabahu bishimalihi, fa yaqulu ya laitani lam uta hisabiyah wa lam adri ma hisabiyah, ya laitaha kanatil qadhiyah." Adapun orang yang diberikan kitabnya dengan tangan kirinya, maka ia pun akan mengatakan, ya laitani lam uta kitabiyah. Wahai, duhai, seandainya aku tidak diberi kitab ini dan aku tidak mengetahui hisabku. Ia menyesal dengan apa yang dia lakukan. Diberikan kepadanya kitabnya dan catatan amalnya dengan tangan kirinya di belakang punggungnya. Ahibati fillah rahimakumullah. Namun Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada orang-orang yang bertauhid dengan tauhid yang murni, yang ikhlas dalam beramal, yang ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala peluang untuk diampuni dosa-dosanya, walaupun catatan amalnya yang jelek begitu banyak, sebagaimana disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis Bitaqah tentang seseorang yang melihat catatan amalnya begitu banyak dari kejelekan-kejelekan. Yunsyaru lahu 99 sijilla, dihamparkan untuknya 99 catatan dari catatan kejelekan, dan masing-masing catatan itu sepanjang mata memandang begitu banyak. Ia pun menyangka bahwa dirinya akan binasa, bahkan ia yakin bahwa dia akan binasa, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang kepada dia dan dikatakan kepadanya, innaka yauma la tudzlam, pada hari ini kamu tidak akan dizalimi. Maka dikeluarkanlah sebuah kartu yang bertuliskan la ilaha illallah. Ia pun merasa bahwa apa artinya sebuah kartu tersebut di hadapan 99 catatan kejelekan yang begitu banyak. Namun setelah ditimbang, ternyata catatan-catatan kejelekan yang begitu banyak itu tidak bisa menandingi beratnya kartu tersebut. Ulama rahimahumullah menerangkan, ini adalah buah daripada kemurnian tauhid dan kesucian, keikhlasan yang ada pada dirinya. Karena betapa banyak orang yang juga mengucapkan la ilaha illallah, namun tetap saja ia diadab. Betapa banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah, ia juga masuk neraka, walaupun pada akhirnya ia masuk surga. Namun mengapa dengan orang ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan oleh ulama bahwa ini karena kemurniannya dalam berakidah, kemurnian tauhidnya, dan keikhlasan yang tinggi yang tidak dimiliki oleh banyak manusia. Ahibbati fillah rahimakumullah. Inilah catatan-catatan amal yang dari situlah kemudian manusia dihisab. Allah Azza wa Jal juga menegakkan pada hari tersebut mawazin, mizan, timbangan-timbangan amal, untuk menimbang amal mereka, untuk menimbang juga catatan-catatannya, dan juga bahkan untuk menimbang orang-orang yang beramal. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, di antaranya pada surat Al-Anbiya ayat yang ke-47, wa nadha'ul mawazin al-qisth yawmil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Dan kami meletakkan al-mawazin al-qist, catatan-catatan, kami meletakkan al-mawazin, timbangan-timbangan keadilan, liyaumil qiyamah, pada hari kiamat kelak, fala tudlamu nafsun syai'a, sehingga tidak ada satu jiwa pun yang terzalimi, walaupun seberat biji khardal, kami akan mendatangkannya, dan cukuplah kami sebagai hasibin yang menghisab atau menghitung amal-amal tersebut. Pada surat Al-Qari'ah Allah berfirman, fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatin radiyah, maka barang siapa yang catatan atau timbangan-timbangan kebaikannya lebih berat, fa huwa fi 'ishatin radiyah, maka ia akan berada pada kehidupan yang diridhai. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah, adapun mereka yang catatan, yang timbangan-timbangan kebaikannya khaffat, ringan, dan lebih berat timbangan-timbangan kejelekannya, fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah, maka kembalinya kepada kebinasaan dan kehancuran. Wa ma adraka ma hiya, dan apakah yang engkau ketahui tentang hal itu, narun hamiyah, itu adalah neraka yang sangat panas. Ahibati fillah rahimakumullah, dalam beberapa hadis juga disebutkan bahwa mizan, timbangan amal yang Allah tegakkan di hari tersebut, memiliki dua daun timbangan, kifatan, Dan Allah subhanahu wa ta'ala dengan timbangan itu memperlihatkan keadilannya di hadapan manusia. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala membuktikan kepada mereka bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak menzalimi. Siapa yang masuk neraka telah tampak bahwa ia memang benar-benar pantas masuk neraka. Timbangan kejelekannya lebih banyak daripada timbangan kebaikannya. Padahal di dunia Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan peluang besar untuk beramal saleh. Bahkan setiap amal saleh Allah lipat gandakan pahalanya menjadi 10 kali lipat, bahkan lebih daripada itu, sampai 700, bahkan bisa lebih daripada itu. Namun ketika seseorang ternyata timbangan kejelekannya, yang setiap kejelekan itu hanya diberi satu dosa, ketika itu ternyata lebih daripada kebaikan-kebaikannya, maka sungguh ia benar-benar orang yang celaka. Allah tidak menzalimi dia, tapi merekalah dan dirinya sendiri yang menzalimi dirinya. Ahibati fillah rahimakumullah, masing-masing manusia akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Isra ayat yang ke-36, wala takfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu padanya. Sesungguhnya pendengaran, sesungguhnya penglihatan dan kalbu manusia, semuanya akan ditanya oleh Allah, dimintai pertanggungjawaban. Pada ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-65, wa yawma yunadihim fayakulu madha ajabtumul mursalin. Dan di hari ketika ia memanggil mereka, maka ia pun mengatakan, madha ajabtumul mursalin, bagaimana kalian menjawab ajakan para rasul. Dalam surat Al-Hijr ayat 92 Allah berfirman, wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Maka demi Rabbmu, lanas'alannahum ajma'in, kami akan benar-benar bertanya kepada mereka seluruhnya, amma kanu ya'malun, atas apa yang mereka perbuat. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda pada hadis Abu Barza Al-Aslami, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, tidak akan bergeser dua kaki seorang hamba pada hari kiamat, hatta yus'ala an umri fima afna, sampai dia ditanya tentang umurnya, pada apa dia habiskan umurnya, wa an ilmihi fima fa'al, dan tentang ilmunya, apa yang dia lakukan dengannya, wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqa, dan tentang hartanya, dia akan ditanya dari mana dia dapatkan dan kemanakah dia belanjakan, wa an jismihi fima ablah, dan ia akan ditanya tentang jasmaninya, tubuhnya, dalam hal apa dia rusakkan. Ahibati fillah rahimakumullah, setiap orang yang diberi tanggung jawab oleh Allah azza wajal, Allah akan mintai pertanggungjawabannya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha sa'ilun kulla ra'in amma star'ah hatta yas'al ar-rajul an ahli baitih. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan bertanya setiap orang yang diberi tanggung jawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang apa yang dibebankan kepadanya, sampai Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada tiap-tiap orang tentang keluarganya, apa yang dia lakukan, apa pertanggungjawabannya tentang apa yang dilakukan terhadap keluarganya, anak dan istrinya. Itulah pula yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, masing-masing kalian adalah penanggung jawab dan akan ditanya oleh Allah azza wajal tentang tanggung jawabnya. Ahibati fillah rahimakumullah, hisab akan ditegakkan oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar akan menghitung amal-amal mereka. Allah subhanahu wa ta'ala akan menghitung amal-amal manusia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha cepat di dalam menghitung amal-amal. Bagi kaum mukminin, Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan banyak kemudahan. Bagi kaum mukminin, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan keutamaannya dengan berbagai ampunan. Disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, yudnil mu'min allaha, yudnil mu'min yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah azza wa jalla akan mendekatkan hambanya seorang mukmin pada hari kiamat kelak, hatta yadha' alaihi kanafa, lalu Allah subhanahu wa ta'ala berikan padanya tutupnya sehingga tidak dilihat oleh orang-orang yang lain. Wa yuqarriruhu bidhunubi, maka Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kepadanya dosa-dosanya dan memintanya untuk mengakuinya. Fa yaqulu hal ta'rifu, apakah engkau mengetahui dosa ini dan dosa itu? Wa yaqulu ya rab a'rifu, maka ia pun menjawab, wahai Rabbku, aku mengetahuinya, aku mengenalinya. Ia tidak mungkir atas apa yang dia lakukan dari dosa-dosanya. Qala fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya wa inni aghfiruha lakal yawm, maka Allah azza wa jalla mengatakan, sungguh aku telah menutupi dosamu semasa kamu di dunia dan aku akan mengampuninya untukmu pada hari ini. Wa yu'ta sahifata hasanatihi, maka diberikan kepadanya lembaran-lembaran kebaikan-kebaikannya. Adapun orang yang kafir dan orang-orang munafik, ammal kuffaru wal munafikun fayunadi bihim ala ru'usil khalaik haula illadina kadabu ala Allah, adapun orang-orang yang kafir dan munafik, maka akan dipanggil mereka oleh Allah azza wa jal di hadapan makhluk-makhluknya, dipermalukan di hadapan makhluk-makhluk yang lain, dan Allah mengatakan, haula illadina kadabu ala Allah, mereka itulah orang-orang yang berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa ahadun yuhasabu yaumal qiyamati illa halak." Tidaklah seorang pun dari manusia dihitung amalnya pada hari kiamat kecuali dia akan binasa. Faqultu, "Ya Rasulullah, alaysa qad qala Allah ta'ala fa amma man utiya kitabahu bi yamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira?" Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berfirman dalam ayatnya, fa amma man utiya kitabahu bi yamini, adapun seseorang yang diberikan kepadanya kitabnya dengan tangan kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia pasti akan dihitung amalnya dengan cara perhitungan yang mudah." Maka Rasulullah SAW mengatakan, innama dzalikal ardh wa laysa ahadun yunaqashul hisab yaumal qiyamati illa udzib. Innama dzalikal ardh, sesungguhnya hisab yang dimaksud, hisab yang dimudahkan adalah disebut ardh, hanya ditampakkan kepadanya untuk diakui dosa-dosanya. Adapun seseorang yang dihisab dengan benar-benar, dimunaqashah, laysa ahadun yunaqashul hisab yaumal qiyamati illa udzib, tidak seorang pun dihisab dengan cara yang detail, dihisab dengan cara yang teliti pada hari kiamat, kecuali dia pasti akan disiksa oleh Allah Azza wa Jal. Ahibati fillah rahimakumullah. Dengan demikian Allah subhanahu wa ta'ala akan mempermudah perhitungan amal kaum mukminin. Allah Azza wa Jal akan banyak memberi maaf kepada kaum mukminin bila dia seorang yang benar-benar beriman kepada Allah, bila imannya iman yang benar, jujur, dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal itu. Namun mereka yang tidak demikian keadaannya, apalagi mereka orang-orang yang kafir, maka Allah subhanahu wa ta'ala bakal mempersulit perhitungan amalnya. Itulah yang dimaksud dengan yunaqash, sehingga tidaklah seorang pun dihitung dengan cara yang teliti, maka pasti mendapatkan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam beberapa ayat, di antaranya dalam surat Yasin ayat yang ke-65, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum mima kanu yaksibun. Pada hari ini, nakhtimu ala afwahihim, mulut-mulut mereka kami tutup, wa tukallimuna aydihim, dan tangan-tangan mereka lah yang bicara kepada kami, wa tashhadu arjuluhum, kaki-kaki mereka menjadi saksi, bima kanu yaksibun, atas apa yang mereka perbuat. Ahibati fillah rahimakumullah, tentulah kalau keadaannya demikian, dia tidak akan selamat, sehingga dia pasti dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ahibati fillah rahimakumullah, dalam sebuah hadis Nabi bersabda, innallaha la yadlimu mu'minan hasanatan yu'ta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah, wa ammal kafir fayut'amu bihasanati ma amila biha fid dunya hatta idza afdha ila al-akhirah lam takun lahu hasanatun yujza biha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi seorang mukmin dengan kebaikan, satu kebaikan pun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ia akan diberikan kebaikan tersebut di dunia, lalu ia akan diberi balasan dengannya di akhirat kelak. Adapun seorang yang kafir, maka ia akan diberikan kepadanya kebaikan-kebaikan dan akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dengan diberi makan dan apa yang mereka butuhkan selama mereka berada di dunia. Hatta idza afdha ila al-akhirah, sehingga bila mana dia masuk ke alam akhiratnya, lam yakun lahu hasanatun yujza biha, ia tidak lagi memiliki kebaikan yang akan dia dibalasi dengannya atau dengan sebabnya. Ahibati fillah rahimakumullah, sehingga seorang yang kafir Allah Subhanahu wa taala telah berikan apa yang mereka lakukan di dunia, ketika mereka berbuat amal yang baik, ketika mereka membantu yang lain, ketika mereka menyayangi yang lain, amal kebajikan yang mereka lakukan Allah balasi semasa mereka di dunia. Allah berikan kepada mereka makan, minum dan berbagai macam fasilitas sebagai balasan amal mereka yang baik ketika di dunia. Namun ketika mereka sampai di akhirat, mereka tidak membawa apa-apa, karena segala kebaikan yang mereka lakukan telah diberi balasan di dunia, sehingga tidak ada lain di akhirat kecuali hukuman atas kekafiran mereka dan amal-amal jelek yang mereka lakukan. Adapun kaum mukminin, Allah memberikan kepada mereka banyak kebaikan. Di dunia mereka dapat kenikmatan, lalu mereka beramal saleh dan amal saleh mereka ditabung dan disimpan, sehingga Allah Azza wa Jal akan memberikan balasan kebaikan-kebaikan mereka di akhirat kelak. Ahibati fillah rahimakumullah. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang-orang kafir, amal-amal mereka dihamburkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada bobotnya. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dan kami datangi apa yang mereka lakukan, maka kami jadikan amal-amal mereka itu haba'an mansura, debu yang berhamburan, debu yang berterbangan, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Matalul ladina kafaru bi rabbihim a'maluhum qaramat ishtaddat bihir rihu fi yaumin 'asif la yaqdiruna mimma kasabu 'ala syai, dzalika huwa ad-dhalalul ba'id. Perumpamaan orang-orang yang kafir terhadap Rabb mereka, amal mereka itu ibarat abu yang ditiup angin yang kencang. Mereka layak diruna mimma kasabu ala syaih, tidak dapat mempertahankan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat sama sekali. Dalikah wadzalalul ba'id, itulah kesesatan yang nyata, kesesatan yang sangat jauh, kerugian yang sangat nyata. Ahibati billah rahimakumullah. Manusia ketika itu juga akan melihat amal-amal mereka, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Az-Zalzalah, yauma idz yasdurun nasu ashtata liyurau a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Pada hari itu manusia keluar berpencar-pencar untuk diperlihatkan kepada mereka amal-amal mereka, maka barang siapa yang beramal walaupun seberat zarrah dari suatu kebaikan, ia akan melihatnya. Dan barang siapa yang beramal suatu kejelekan walaupun seberat zarrah, maka dia pun akan dapat melihatnya. Ahibati fillah rahimakumullah. Setelah mereka mengalami hisab, maka di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kaum mukminin, orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan mendatangi sebuah telaga, haud, telaga milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telaga yang begitu nikmat airnya, begitu manis, begitu bening atau bahkan putih, lebih daripada putihnya susu, begitu manis, lebih daripada manisnya madu. Disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr, ia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haudhi masiratu syahrin ma'uhu abyadu minal laban wa atyabu minal misk wa kizanuhu kanujumis sama man syaribaha fala yadma'u abada. Sesungguhnya haudhi, telagaku, masiratu syahrin, lebarnya sepanjang perjalanan satu bulan, bahkan panjang dan lebarnya dengan ukuran yang sama, masing-masing jaraknya, luasnya dan panjangnya perjalanan satu bulan. Ma'uhu abyadu minal laban, airnya lebih putih daripada susu. Warihuhu atyabu minal misk, dan bau harumnya lebih daripada misik. Wa kizanuhu kanujumis sama, dan gelas-gelasnya ibarat seperti bintang-bintang di langit. Man syariba minha fala yadhma'u abada, barang siapa yang meminum darinya, dia tidak akan pernah merasakan haus selama-lamanya. Dalam hadis yang lain disebutkan juga, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, inna qadra haudi kama baina Ailah wa Sana'a minal Yaman, sesungguhnya ukuran telagaku adalah seperti antara daerah Ailah dan Sana'a dari negeri Yaman. Wa inna fihi minal abariq ka'ada di nujumis sama, dan sungguh di dalamnya dari gelas-gelas seperti jumlah bintang-bintang yang di langit. Itulah telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan kepada beliau sebagai kemuliaan, sehingga kaum mukminin pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan datang dan meminum darinya, dan ia tidak akan merasakan lagi kehausan selama-lamanya. Namun ternyata di sana ada orang-orang yang celaka. Ia terhalangi daripada telaga Nabi. Ia hendak meminum darinya, tapi justru Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Siapakah mereka? Secara penampilan mereka nampak sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, tapi ternyata mereka orang-orang yang tidak pantas untuk minum darinya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaridu alayya yaumal qiyamati rahtun min ashhabi wa yujlawna 'anil haud." Akan datang kepadaku pada hari kiamat kelak rahtun min ashhabi, beberapa orang dari sahabat-sahabatku, yakni dari umat beliau sallallahu alaihi wasallam, fa yujlawna 'anil haud, lalu mereka akan dijauhkan dari telaga. Faqulu ya rabbi ashhabi, maka aku pun mengatakan, wahai Rabbku, mereka itu adalah sahabatku, mereka itu adalah umatku. Fa yaqul, maka Allah mengatakan, innaka la ilma laka bima ahdatsu ba'dak, sesungguhnya kamu tidak mengetahui bahwa mereka, innaka la ilma laka bima ahdatsu ba'dak, sesungguhnya mereka telah melakukan hal-hal sepeninggalmu dan kamu tidak mengetahuinya. Innahum irtaddu ala adbarihim al-qahqara, mereka itu murtad, mereka itu meninggalkan Islam, membelakangi Islam, mundur daripada Islam. Ahibati billah rahimakumullah, ini segolongan manusia yang ditolak untuk mendekati telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dikarenakan murtad, melakukan apa yang mereka lakukan sepeninggal Rasulullah. Nabi tidak mengetahui apa yang mereka lakukan, apa yang terjadi pada mereka sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana juga ada golongan lain sebagaimana diterangkan oleh para ulama rahimahumullah, mereka masih sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka dikenali oleh beliau dari tanda-tandanya, namun mereka juga dijauhkan. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang melakukan bid'ah-bid'ah. Disebutkan dalam hadis yang lain, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, mereka melakukan sesuatu ihdats, hal-hal yang baru setelah Rasulullah SAW meninggal dan Nabi SAW tidak mengetahuinya. Disebutkan pula dalam riwayat yang lain, beliau mengatakan, suhkan liman ghayyara ba'di, maka menjauhlah bagi orang-orang yang merubah-rubah sepeninggalku. Disimpulkan oleh sebagian ulama, ternyata di sana ada orang-orang ahlul bid'ah yang kemudian dijauhkan oleh Rasulullah SAW dari telaganya. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari perbuatan-perbuatan tersebut yang menjadikan seseorang terhalangi dari kenikmatan-kenikmatan di saat mereka sangat membutuhkan kepadanya. Ahibati fillah rahimakumullah. Setelah mereka melalui As-Sirat, melalui Al-Haud, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berikutnya mereka masih menghadapi sesuatu yang lain. Sesuatu itu adalah As-Sirat, jembatan yang Allah subhanahu wa ta'ala paparkan, yang Allah subhanahu wa ta'ala bentangkan di atas Jahannam. Sungguh ini sesuatu yang sangat mengerikan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayatnya, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladina attaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiyya. Dalam surat Maryam ayat yang ke-71, yang artinya, dan tidaklah seorang pun dari kalian kecuali pasti melewatinya. Kana ala rabbika hatman maqdiya, ini adalah sesuatu yang harus, hatman maqdiya, harus terjadi, telah diputuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah azza wa jal mengharuskan untuk mereka melewati jembatan yang dibetangkan di atas Jahannam tersebut. Tsumma nunajjil ladzina taqau, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa, bertakwa kepada Allah azza wa jal. Itulah yang akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bukan seorang yang memiliki kemampuan secara fisik, akan tetapi orang yang memiliki ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiyya, sementara kami biarkan orang-orang yang zalim padanya, mereka tersimpuh, bahkan di antara mereka jatuh ke dalam Jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Ahibati fillah rahimakumullah, jembatan di atas Jahannam yang disebutkan dalam sebuah riwayat, sebagian sahabat mengatakan balawana annahu ahaddu minasyaif wa adakku minasyar, sampai kepada kami berita bahwa Sirat itu ahaddu, lebih tajam daripada saif, daripada pedang, wa adakku minasyar, dan lebih lembut daripada rambut. Ahibati fillah rahimakumullah, pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga beliau mensifati bagaimana Sirat yang dibetangkan di atas Jahannam. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi, menceritakan dalam sebuah hadis, "Ila ya Rasulullah wa mal jisru?" Dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa mal jisru?" Apa yang dimaksud dengan al-jisru, jembatan yang di atas Jahannam itu? Qala dahdhun mazallah, jembatan yang begitu licin, fihi khatatif wa kalalif, di dalamnya atau padanya terdapat besi-besi yang mengait-ngait, hasaqatun takunu binajdin, seperti hasakah, yakni duri-duri yang terbuat dari besi-besi, seperti yang ada di daerah Najd, suwaikat suwaikatun yuqalu laha sa'dan, sebuah duri yang ada di Najd yang mereka menyebutnya dengan duri sa'dan. Fayamurul mu'minun, maka kaum mukminin melewati tempat tersebut. Disebutkan pada riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mensifati As-Sirat yang dibetangkan di atas Jahannam itu dengan mengatakan, madhadatun mazilla alaihi khatatif wa kalalib wa hasakatun mufaltahatun laha syaukatun aqifatun takunu binajdin yuqalu laha sa'dan. Itu adalah jembatan yang sangat licin. Di kiri kanannya ada besi-besi yang mengait orang-orang yang melewatinya. Hasakatun mufaltahah, mufaltahah yakni lebar, laha syaukatun, yang memiliki duri-duri seperti duri sa'dan. Aqifatun, yang melengkung seperti yang disebut dengan duri sa'dan yang ada di daerah Najd. Ahibati fillah rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa manusia akan melewatinya, dan masing-masing dari mereka tergantung dengan amalnya bagaimana kemudian mereka melewati tempat tersebut. Dalam sebuah hadis beliau mengatakan, al-mu'min fayamurru 'alaiha al-mu'minun, maka kaum mukminin akan melewatinya, kattarfi wa kalbarqi wa karrihi wa kaajawidil khairi war rikabi. Mereka melewati, ada yang kattarfi, sekejap mata, begitu cepat. Wa kalbarqi, ada pula yang melewati seperti kilat. Wa karrihi, Ada pula yang melewati seperti angin yang bertiup. Waka tairi, dan ada pula yang melewati seperti burung. Waka ajawidil khaydi warrikab, ada pula yang melewati seperti kuda-kuda yang bagus dan tunggangan-tunggangan yang bagus. Maka ketika itu mereka fanajin musallam, ada yang selamat. Tentunya ketika mereka melewati dengan cara-cara seperti itu. Tapi yang lain, yang lain bagaimana kondisinya? Wa najin mahdush, ada pula najin mahdush, seorang yang selamat tapi ia telah terluka, lukai oleh besi-besi yang mengait-ngaitnya. Wa makdusun fi nari jahannam, ada pula segolongan lain yang justru terdorong sehingga ia jatuh ke dalam neraka jahannam. Hatta yamurru akhiruhum yushabu sahban, fama antum bi asyadda li munasyadatan fil haq, qad tabayyana lakum minal mu'min yawma idzin lil jabbar. Kemudian hatta yamurru akhiruhum yushabu sahban, atau yashabu sahban, sampai akhir dari mereka ada yang melewati dengan menyeret-nyeret. Yani disebutkan dalam sebuah riwayat yang merangkak begitu pelan melewati jembatan di atas jahannam itu, walaupun pada akhirnya ia pun selamat. Namun ahibati fillah rahimakumullah, sungguh celaka bagi mereka yang kemudian justru terdorong makdus sehingga jatuh ke dalam neraka jahannam, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka jahannam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa di antara mukminin ada pula yang jatuh. Wa idza ra'awhum annahum qad najaw fi ikhwanihim yaquluna rabbana ikhwanuna, bila mereka telah selamat, qad najaw fi ikhwanihim, bersama saudara-saudara mereka yang lain, mereka kemudian mengatakan rabbana ikhwanuna, kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa ya'maluna ma'ana, wahai rabb kami, saudara-saudara kami yang lain yang terjatuh masuk ke dalam jahannam, mereka dahulu sholat bersama kami, mereka dahulu puasa bersama kami, mereka dahulu beramal bersama kami. Fayaqulullahu ta'ala idhabu faman wajadtum fi qalbihi mithqala dinarin min iman fa akhrijuhu, pergilah kalian. Siapa yang kalian dapatkan dari kalbunya atau dalam kalbunya seberat dinar dari keimanan, maka keluarkanlah dia dari neraka. Yani kaum mukminin diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jal untuk memberikan syafaat kepada saudara-saudara mereka, sehingga dengan teman yang baik, barangkali seseorang tidak selamat dari neraka, tapi temannya kemudian memberi syafaat sehingga ia dapat keluar dari api neraka. Wa yuharrimullahu suwarahum 'alan nar. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, "Fa idzam tusaddiquni faqra'u, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha." Kalau kalian tidak percaya kepadaku dengan berita ini, maka bacalah firman Allah, "Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi walaupun seberat dzarrah, "wa in taku hasanatan," dan bila itu suatu kebaikan, yudha'ifha, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan. Sehingga seorang mukmin yang terjatuh dalam jahannam, maka akan ada peluang bagi mereka untuk keluar darinya, akan ada kesempatan bagi mereka untuk diberi syafaat dengan adanya iman walaupun seberat dzarrah. Nabi menyebutkan, "Fa yashfa'un nabiyyun," para nabi memberikan syafaat. "Wal malaikah wal mu'minun," para malaikat pun memberikan syafaat. "Wal mu'minun," kaum mu'minin pun juga memberikan syafaat. "Fayaqulul jabbar," maka Allah Azza wa Jal Al-Jabbar mengatakan, "Baqiyat syafa'ati," tinggal yang tersisa adalah syafa'atku. "Fayaqbidu qabdatan minan nar," maka Allah Subhanahu wa taala menggenggam satu genggaman dari neraka. "Fayukhriju aqwaman qadim tuhishu," maka Allah Azza wa Jal mengeluarkan sekumpulan dari manusia, sebuah kaum yang mereka telah gosong. "Fayulqauna fi nahrin bi afwahil jannah," lalu ia Allah Azza wa Jal melimparkan orang-orang itu ke dalam sungai di pinggir-pinggir surga, di mulut-mulut surga. yuqalu lahu ma'ul hayah. Sungai itu disebut dengan ma'ul hayah, air kehidupan. Fayambutuna fi hafataihi kama tambutul habbatu min hamilis sayli. Sehingga orang-orang itu pun tumbuh di sekitar sungai tersebut, di pinggir-pinggir dan tepi-tepi sungai tersebut, seperti tumbuhnya rumput-rumput dari sebab banjir yang ada pada sebuah sungai, tumbuh di pinggir-pinggir sungai tersebut. Disebutkan pula, fayakhrujun ka'annahum lu'lu', maka keluarlah mereka seolah mereka itu mutiara-mutiara. Fayuj'alu fi riqabihimul khawatim, maka diberikan pada punggung-punggung mereka cap. Fayadkhuluna al-jannah, sehingga kemudian mereka masuk ke dalam al-jannah. Fayaqulu ahlul jannah, ahlul jannah kemudian mengatakan, haulai utaqa'ur rahman, mereka itu adalah orang-orang yang dibebaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang marahman. Adkhalahumul jannah bighairi amalin amilu, Allah memasukkan mereka ke dalam al-jannah tanpa amal yang mereka lakukan. Wala khairin qaddamu, tanpa kebaikan yang mereka perbuat. Fayuqalu lahum lakum ma ra'aytum mamithlahu ma'ah, untuk kalian apa yang mereka lihat, apa yang kalian lihat, dan mithlahu ma'ahu, dan yang sepertinya bersamanya. Mereka itulah yang kemudian disebut dalam hadis dengan istilah jahannamiyun, orang-orang bekas penghuni neraka jahannam. Allah berikan karunia kepada mereka sehingga mereka diselamatkan dari kekekalan di dalam api neraka. Ahibati fillah rahimakumullah, disinilah manfaatnya syafaat-syafaat, baik itu dari orang-orang saleh ataupun sampai kepada para nabi, bahkan syafaat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam sebuah hadis tentang mereka orang-orang yang melewati as-sirat, siapakah yang pertama melewatinya. Disebutkan bahwa yang pertama melewatinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Kemudian disebutkan pula bahwa dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang kemudian pertama kali masuk ke dalam al-jannah dan mereka bersinar dengan cahaya yang sangat terang benderang. Disebutkan dalam hadis, wa yudrabu sirat baina dhahrai jahannam fa akunu ana wa ummati awwala man yujizuhu, dan dibentangkanlah jembatan di antara jahannam, maka akulah dan umatku yang pertama kali melewatinya. Wa la yatakallamu yawma idzin illa ar-rusul, pada hari itu semuanya terdiam, tidak ada yang berbicara kecuali para rasul. Wa da'war rusuli yawma id Allahumma sallim sallim, dan ucapan para rasul itu pun ketika itu hanyalah Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah. Muttafaqun alaih. Disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhlusul mu'minuna minan nar, maka kaum mukminin selamat dari neraka. Fayuhbasuna ala qantaratin bainal jannati wan nar, maka kemudian mereka yuhbasun, mereka ditahan di sebuah tempat yang bernama qantarah, bainal jannati wan nar, antara surga dan neraka. Peristiwa ini adalah setelah mereka melewati as-sirat, jembatan yang dipetangkan di atas jahannam, mereka ditahan di sebuah tempat yang bernama qantarah. Fayuqtassu li ba'dihim min ba'din madhalimu kanat bainahum fid dunya, maka disitulah mereka saling mengkisas atas apa yang terjadi di antara mereka selama mereka hidup di dunia. Ini di antara orang-orang yang sudah selamat dari melewati as-sirat, masih ada peristiwa yang akan membersihkan mereka dari kezaliman-kezaliman di kontorah. Itulah tempat mereka saling mengkisas atas kezaliman-kezaliman yang terjadi semasa mereka di dunia. Hatta idza hudzibu wa nuqqu, sehingga bila mereka telah dibersihkan, mereka telah disucikan, udzina lahum fi dukhulil jannah, barulah mereka diberi izin untuk masuk ke dalam al-jannah. Sehingga seperti yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam al-jannah sementara masih ada tanggungan yang belum ia tunaikan. Demikian pula ahlun nar, tidak akan masuk ke dalam neraka sementara masih ada tanggungan. Ahibati fillah rahimakumullah. Sehingga dengan adanya kisah tersebut, seorang benar-benar bersih Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan seperti dalam ayatnya atau disebutkan dalam ayat tersebut, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin, maka keselamatan buat kalian, tibtum, kalian telah bersih, fadkhuluha khalidin, maka masuklah kalian ke dalam al-jannah, kekal di dalamnya. Ketika seseorang telah tibtum, telah bersih kalian, barulah seseorang akan diizinkan masuk ke dalam al-jannah. Qawalladhi nafsu Muhammadin biyadih, la ahaduhum ahda bimanzilihi fil jannah, minhu bimanzilihi kana fid dunya. Sungguh, seseorang di antara mereka lebih mengetahui tempat tinggalnya di surga daripada tempat tinggalnya ketika dia di dunia. Nabi bersumpah bahwa setiap manusia akan mengetahui tempat tinggalnya nanti di surga, bahkan lebih hafal daripada alamatnya atas rumah-rumahnya ketika mereka di dunia. Ahibati fillah rahimakumullah. Seperti yang tadi kita sebutkan pula, bahwa di saat itu sangat bermanfaat pula syafaat, syafaat kaum mukminin dan syafaat para anbiya. Maka perlu sedikit kita mengetahui tentang syafaat tersebut, karena banyak manusia menyalahpahami tentang syafaat sehingga mereka berharap dapatnya syafaat, tapi justru mereka terhambat daripada syafaat. Ahibati fillah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahwa syafaat tersebut harus dipenuhi syarat-syaratnya. Syafaat tersebut tidak akan terwujud kecuali dengan syarat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Di dalam surat An-Najm ayat yang ke-26, Allah berfirman, "Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ayyadanallahu liman yasha'u wa yarda." Dan betapa banyaknya para malaikat di langit-langit, la tughni syafa'atuhum, ternyata syafaat mereka itu tidak bermanfaat, illa, kecuali, min ba'di ayya'zanallah, setelah Allah berikan izin, lima yasha'u, bagi siapa yang Allah kehendaki, wa yardha, dan siapa yang Allah ridhai. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ini hal yang sangat perlu kita perhatikan, bahwa ternyata para malaikat pun tidak dapat memberikan syafaat kecuali setelah diberi izin oleh Allah. Karena memang syafaat itu hanya milik Allah. Kullillahi syafa'atu jami'ah, katakanlah bahwa milik Allah lah syafaat itu seluruhnya. Ikhwan fillah na'azakumullah. Oleh karenanya para ulama rahimahumullah kemudian menyebutkan bahwa di sana ada dua syarat syafaat. Yang pertama adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang hendak memberikan syafaat. Tidak sembarang orang dengan seenaknya akan memberikan syafaatnya. Jangankan orang-orang semacam kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai makhluk pilihan Allah menjadi orang termulia, Allah Subhanahu wa taala juga tidak memberikan begitu saja syafaat itu kepada beliau kecuali setelah beliau memuji-muji Allah, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan izin untuknya. Bagaimana dengan yang lain? Ahibati fillah rahimakumullah. Malaikat dan para nabi seperti itu kedudukannya. Maka dari itu, ahibati fillah rahimakumullah, tidaklah seseorang diperkenankan ketika ia mengharapkan syafaat untuk kemudian minta-minta kepada makhluk. Didapati sekian banyak manusia ketika berharap syafaat dari Rasulullah, ia kemudian memintanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah isfa'ni, ya Rasulullah berikan kepadaku syafaat." Sungguh ini suatu yang salah, ini suatu yang keliru, karena Nabi tidak bisa memberi syafaat kecuali setelah diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita hendak mendapatkan syafaat, mintalah kepada yang punya syafaat, yaitu Allah Azza wa Jal. Berdoalah kepada Allah, "Ya Allah, berikan kepadaku syafaat nabimu atau syafaat para malaikat. Ya Allah, berikan izin kepada nabimu untuk memberikan syafaat kepadaku." Dan kata-kata yang semacam itu tidak diperkenankan seorang langsung minta kepada selain Allah dengan mengatakan, "Ya Rasulullah isfa'ni, ya Rasulullah berikan kepadaku syafaatmu." Ini justru suatu kesyirikan yang akan menghambatnya untuk mendapatkan syafaat. Syarat yang kedua adalah ridha. Ridha dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang diberi syafaat. Liman yasha'u wa yardha, kepada siapa yang Allah kehendaki dan Allah ridhai, yaitu orang yang diberi syafaat harus seorang yang bertauhid, seorang yang memurnikan akidahnya, seorang yang memurnikan ibadahnya kepada Allah sehingga Allah ridhai. Dan dengan ridha Allah kepadanya, maka Allah pun akan mengizinkan nabinya, rasulnya atau kaum mukminin untuk memberikan syafaat kepadanya. Kalau dia seorang yang musyrik, kalau dia seorang yang minta syafaat kepada selain Allah, maka tidak mungkin diberikan kepadanya syafaat, karena dia orang yang tidak diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah hal yang perlu sekali kita pahami, agar kita tidak sia-sia di dalam mengharapkan sesuatu, agar kita mendapatkan apa yang kita harapkan. Ikhwani fiddin rahimakumullah, setelah manusia melewati qantarah, maka saatnya mereka masuk ke dalam al-jannah, darul qarar, negeri keabadian. Disitulah manusia akan tinggal selama-lamanya tanpa batas. Negeri yang tiada kesudahan padanya. Kekekalan dengan berbagai macam kenikmatan mereka akan dapatkan. Ahibati fillah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Rum, "Wa yauma taqumus saatu yauma idzi yatafarraqun fa ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihati fahum fi rawdatin yuhbarun." Dan pada hari dibangkitkannya hari kiamat, yauma idzin yatafarraqun, ketika itulah, yauma idzin yatafarraqun, manusia ketika itu terpisah-pisah. Fa ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, fahum fi raudhatin yuhbarun, maka mereka akan berada di sebuah taman, yuhbarun, yang mereka berbahagia, disenangkan di dalamnya, masuk ke dalam al-jannah. Dalam surat Al-Hajj, Allah berfirman pada ayat yang ke-56, al-mulku yawma idzin lillah yahkumu bainahum fa ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat fi jannatin na'im. Al-mulku yawma idz, kerajaan pada hari itu hanya milik Allah. Yahkumu bainahum, Allah Subhanahu wa taala yang akan menghukumi di antara mereka. Fa ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh, fi jannatin na'im, mereka akan berada di surga yang kekal abadi. Itulah balasan bagi mereka orang-orang yang beriman, surga yang kekal abadi, di dalamnya seperti yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'dad, bahwa Allah berfirman, a'dadtu li'ibadi ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar, aku telah menyiapkan untuk hambaku, ma la 'ainun ra'at, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata-mata, wa la udhunun sami'at, tidak pernah pula didengar oleh telinga-telinga, wa la khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah pula terbayangkan dalam kalbu manusia. Inilah gambaran sederhana tentang kenikmatan surga, kenikmatan yang kekal abadi selama-lamanya. Ahibati fillah rahimakumullah. Sementara di sisi yang lain, orang-orang kafir juga akan ada, berada, mereka akan berada di tempat yang kekal abadi pula. Na'udzubillah min dzalik. Mereka akan mendapatkan siksa yang sangat pedih, siksa yang tiada henti-hentinya, ketika mereka sebagai seorang yang kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada surat Ar-Rum ayat yang ke-16, Allah berfirman, فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ. Adapun orang-orang yang kafir, وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, dan mendustakan ayat-ayat kami, وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ, dan perjumpaan di akhirat kelak, فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ, mereka akan dihadirkan di dalam azab. Dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-57, وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ, dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, maka mereka akan berada pada azab yang menghinakan. Na'udzubillah min dzalik. Siksaan demi siksaan mereka rasakan. Mereka pun mengatakan kepada malaikat penjaga neraka, karena mereka telah begitu sakit merasakan siksa-siksa itu, mereka pun mengatakan, ya Malik liyakzi alayna rabbuk, wahai Malik, hendaknya liyakzi alayna rabbuk, Rabbmu membinasakan kami. Mereka minta kepada Malik, penjaga neraka, untuk menyampaikan kepada Allah Azza wa Jal, agar Allah subhanahu wa ta'ala mematikan mereka. Tapi justru apa? Jawabannya, qala innakum makithun. Ia berkata bahwa kalian justru akan kekal di dalamnya, tinggal di dalamnya. Ahibati fillah rahimakumullah. Nabi SAW juga mengatakan bahwa kelak nanti akan didatangkan kematian dalam bentuk seekor kambing. Maka mereka pun melihat, penduduk al-jannah melihatnya dan penduduk neraka juga melihatnya. Kemudian disembelihlah kambing tersebut dan dikatakan khuludun la maut. Dengan ini maka akan kekal dan tidak ada lagi yang namanya kematian. Maka penghuni surga semakin senang, semakin bahagia, karena mereka akan merasakan kenikmatan yang kekal abadi. Sementara penghuni neraka, mereka akan semakin susah, semakin sedih, kesedihan di atas kesedihan mereka, karena mereka juga akan merasakan siksa yang kekal abadi. Walaupun mereka berangan-angan untuk mati, walaupun mereka berangan-angan untuk kembali ke alam dunia, untuk beramal kemudian, tapi tidak ada harapan bagi mereka. Allah Azza wa Jalla mengatakan, walau ruddu la'adu limanuhu anhu. Seandainya pun mereka dikembalikan ke dunia, seandainya mereka dikembalikan kepada kehidupan mereka, walaupun janji mereka akan beramal saleh, la'adu limanuhu anhu, tapi mereka pasti akan kembali kepada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada manfaatnya bagi mereka. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla menghukum mereka di dalam neraka dengan hukuman yang kekal abadi selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari nerakanya, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan surganya. Tidak lain semuanya itu kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan semata-mata amal kita, bukan dengan kepandaian kita, bukan dengan ketakwaan kita dan iman kita serta amal soleh kita, tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, tidaklah seorang pun di antara kalian masuk ke dalam surga dengan amalnya. Maka para sahabat mengatakan, dan engkau juga ya Rasulullah, dan juga engkau demikian ya Rasulullah. Beliau mengatakan, iya, aku pun demikian. Illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepadaku. Ahibati fillah rahimakumullah. Kalau bukan karena hidayah dari Allah, bukan karena karunia dari Allah, maka kita tidak akan menjadi orang yang beriman. Kita tidak akan bisa sholat, kita tidak akan bisa puasa, kita tidak akan bisa beramal saleh, kita tidak akan bisa menuntut ilmu. Oleh karena itu, banyak-banyaklah kita bersyukur kepada Allah, dan banyak-banyaklah kita memohon kepada Allah, dan banyak-banyaklah kita bertadarru' sungguh-sungguh dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala akan datangnya keselamatan untuk kita di dunia dan di akhirat kita. Demikian ahibati fillah rahimakumullah, apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Tentu pembicaraan tentang surga dan neraka juga membutuhkan waktu yang panjang. Namun apa yang kita sebutkan semoga cukup menjadi pelajaran buat kita semua, sehingga kita bisa menambah biiznillah ilmu dan amal kita serta iman kita. Bila ada kesalahan maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Adapun kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Ini ada beberapa pertanyaan. Kita mungkin tidak bisa menjawab semuanya, namun juga tidak kita tinggalkan semua. Insyaallah yang bisa kita jawab, kita jawab. Apa makna Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa hambanya ketika di akhirat kelak? Apakah seseorang setelah diampuni dosa-dosanya, orang tersebut terbebas dari siksa Allah? Iya, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni, yakni menutupi dosa-dosanya, sehingga dengan ditutupinya dosa-dosa tersebut, maka berarti Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksanya. Apakah iblis dan jin juga dikumpulkan di padang mahsyar bersama Bani Adam? Apa juga jin yang beriman bergabung bersama manusia yang beriman? Nampaknya demikian, karena iblis dan jin mereka juga makhluk mukallaf, Dan seperti yang kita baca dalam surat Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala selalu menyebut manusia dan jin. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Dengan nikmat-nikmat Allah yang mana kalian berdua mendustakan? Yakni jin dan manusia. Sehingga dari sini, maka dalam peristiwa-peristiwa yang kita sebutkan, jin maupun manusia akan merasakan sama-sama hal tersebut. Sebagaimana nanti jin ada yang masuk ke dalam surga, ada pula di antara mereka yang masuk ke dalam neraka, termasuk iblis. Bid'ah seperti apa yang menghalangi kaum muslimin terhalangi untuk minum air telaga Rasulullah? Apakah bacaan kunut subuh dapat menghalangi? Bid'ah secara umum akan dapat menghalangi kenikmatan meminum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tentang kunut subuh, maka di sini kembali kepada perbedaan pendapat para ulama rahimahumullah. Ketika seorang berijtihad dan ia sebagai orang yang pantas berijtihad, lalu ia sampai pada kesimpulan bahwa kunut subuh itu disunnahkan, ya, semacam Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang berijtihad, lalu beliau berpendapat dengan pendapat tersebut, maka seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'jur, dia dapat pahala walaupun ia salah. Adapun seorang yang bukan ijtihad, ia hanya ikut-ikutan dan ia telah diberitahu bahwa ternyata pendapat yang kuat kunut subuh adalah termasuk bid'ah, karena sahabat menilai seperti itu. Abu Malik Al-Asja'i mengatakan kepada putranya, "Ai bunayya muhdats, wahai anakku, itu sesuatu yang baru, tidak pernah dilakukan Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali." Setelah jelas baginya hal tersebut, ternyata dia masih melakukan kebid'ahan hanya karena ikut-ikutan, maka dikhawatirkan yang seperti ini juga akan menghambat seseorang menikmati telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kita harus waspada dari bid'ah apapun bentuk bid'ah tersebut. Pertanyaan berikutnya, di alam barzah setelah ditanya atau sebelumnya, himpitan di alam barzah setelah ditanya atau sebelum ditanya oleh malaikat. Wallahu alam, kejadian ini yang tadi tidak sempat kita sebutkan, bahwa di alam barzah juga ada yang namanya adzagh, yaitu himpitan, dan himpitan ini akan mengenai semuanya, baik mukmin maupun kafir. Disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi bersabda, "Lau naja minha Sa'ad." Seandainya ada seseorang yang selamat daripada himpitan, maka tentunya Sa'ad akan selamat. Ini menunjukkan bahwa ini akan mengenai baik orang mukmin maupun orang yang kafir. Akan tetapi tentunya Allah Azza wa Jalla membedakan antara kedua himpitan tersebut. Sebagian ulama menyebutkan di antara perbedaannya bahwa bila ia seorang mukmin, maka himpitan itu ibarat himpitan kasih sayang. Adapun seorang yang kafir, maka himpitan itu adalah himpitan adab, sehingga tulang belulangnya berselisih karena himpitan bumi tersebut. Namun apakah ini terjadi sebelum pertanyaan atau setelahnya? Wallahu alam, saya tidak ingat, perlu dikaji kembali hadis-hadisnya. Apakah ada yaumul zulma, hari kegelapan setelah hisab? Zulma seperti yang tadi kita sebutkan, disebutkan dalam hadis, ketika ditanya, yakni Rasulullah SAW, di manakah manusia ketika bumi itu diganti dan langit itu diganti, beliau mengatakan fi zulma, berada di zulma. Mungkin itu yang dimaksud dengan zulma dalam ungkapan sebagian ulama. Namanya manusia itu pasti melakukan kesalahan, baik yang besar maupun yang kecil. Dengan apa supaya Allah memberikan rahmatnya agar bisa dimasukkan ke dalam surga? Padahal hamba masuk surga bukanlah dari amalnya. Hendaknya dia banyak beramal saleh. Dengan beramal saleh dia akan mendapatkan rahmat, dan dengan rahmat itu dia akan masuk surga. Allah Nabi bersabda dalam hadis, "Irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama." Berikan kasih sayang kepada orang-orang yang ada di bumi. Yarhamkum man fis sama, niscaya yang di langit akan merahmati kalian. Jadi untuk mendapatkan rahmat Allah, hendaklah kita jadi orang yang juga punya kasih sayang. Dan tentu juga yang lain dari amal-amal saleh yang banyak, maka akan mendatangkan rahmat Allah, yang kemudian sekali lagi dengan rahmat itu Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan seseorang pantas masuk ke dalam al-jannah. Selanjutnya, tanya pertanyaan yang kurang terkait dengan materi, antaranya zikir dan zikir ba'da salat wajib itu dilakukan dengan cara jahr atau sir. Diperselisihkan oleh para ulama tentang jahr ataupun sir, keras ataupun lirih dalam berzikir setelah salat. Dan ini khilaf di antara ulama ahlu sunnah ma'ruf. Sebagian ulama menguatkan dikeraskannya zikir. Seperti saya ingat saya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dan beberapa ulama a'immatud da'wah dan juga sebagian ulama di masa ini menguatkan jahr. Namun yang perlu kita ketahui perbedaan antara jahr dengan jama'i bersama-sama. Berbeda antara jahr dengan jama'i. Yang diingkari oleh para ulama adalah zikir secara berjamaah. Itu yang diingkari karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan zikir secara berjamaah. Namun ulama ketika membolehkan yakni dengan keras masing-masing berzikir dengan sendiri-sendiri. Ya, ini yang harus difahami. Adapun ulama yang lain mereka mengatakan bahwa disunnahkan sir, tidak mengeraskan. Dan ini justru yang seingat saya dikuatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau berpandangan bahwa kerasnya Nabi beberapa kali di dalam berzikir ini hanya untuk mengajari, sebagaimana Nabi mengeraskan beberapa bacaan di dalam sholat. Ya, bahkan dalam sholat sirriyah, ya, zuhur atau asar Nabi pernah mengeraskan. Namun bukan untuk terus-menerus menyunahkan keras, tapi untuk mengajarkan bagaimana bacaan di dalam sholat. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam beberapa penjelasan beliau dalam kaset Silsilatul Huda wan Nur ataupun yang lain. Apakah ada tuntunan atau contoh baik dari Nabi maupun sahabat bila acara walimatul urs diisi dengan tausiah? Wallahu alam, setahu saya tidak ada contoh seperti itu. Namun bila itu tidak dijadikan suatu kebiasaan menggunakan waktu dan kesempatan untuk memberikan tausiah, insyaallah itu sesuatu yang diperbolehkan karena di beberapa kesempatan kita melihat perbuatan para ulama rahimahumullah, mereka terkadang menggunakan kesempatan dalam menunggu walimatul urs untuk memberikan nasihat. Ya. Namun wallahu alam, ini kalau bisa tidak dijadikan sebagai suatu kebiasaan. Seorang menantu mukmin yang tinggal bersama mertua di rumah, mertua adalah seorang Islam kejawen yang praktek bid'ah dan kemusyrikan sangat nyata. Bagaimana sikap mukmin tersebut yang belum mampu untuk pindah dari rumah mertua? Ya. Sehubungan dengan berbakti kepada orang tua dan juga rumah tersebut terdapat gambar-gambar. Usahakan dia pindah dari tempat tersebut. Birrul walidain bisa dilakukan dengan cara yang lain. InsyaAllah banyak cara untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan ia lebih mengutamakan keselamatan dirinya daripada orang lain. Apa hukumnya tahlilan 7 hari dan seterusnya? Tidak diperbolehkan. Ini suatu acara yang beda. Mana yang lebih berilmu orang yang, mana yang lebih utama orang yang berilmu atau orang yang loyal dengan dakwah tapi dangkal ilmunya? Orang yang berilmu, ilmu apa? Ya. Ilmu yang jelas ulama lebih lebih afdal kalau ilmu yang baik. Ilmu syar'i yani. Beramal saleh tapi untuk kepentingan dunia adalah sebuah kesyirikan. Apakah seorang yang bersedekah dengan ikhlas tapi dia juga berharap untuk mudahnya rezeki oleh Allah termasuk perkara yang dimaksud di atas? Ulama menjelaskan dalam bab ini kalau ada suatu amalan yang disebutkan pahala-pahala duniawi, maka kita boleh meniatkan sebagian dari keinginan duniawi, tapi harus keinginan ukhrawi menjadi dasarnya. Semacam misalnya bersilaturahmi. Nabi menyebutkan man ahabba an yubsata fi rizqihi wa yunsa' lahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dilonggarkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka bersilaturahmilah. Ini adalah suatu harapan yang sifatnya duniawi. Maka boleh kita berniat dengan silaturahmi untuk itu. Namun tidak boleh hanya itu. Kalau hanya itu niatnya tanpa niat ukhrawi, maka ini bukan sikap seorang mukmin yang hanya mengharapkan dunia. Ya. Walaupun pahala di akhirat akan punya pengaruh juga, atau niat akan punya pengaruh juga di dalam pahala di akhirat. Semakin ikhlas niatnya karena ukhrawi, semakin tinggi pahalanya. Ketika semakin dicampuri oleh duniawi, pahala di akhirat semakin menurun. Begitu. Adapun ibadah yang tidak disebutkan pahala-pahala duniawi, maka jangan kita mengharapkan balasan duniawi. Salat misalnya, sebatas yang saya tahu tidak disebutkan di sana pahala-pahala duniawi. Salat wajib, fardu. Maka hendaknya seseorang hanya karena akhirat. Seseorang yang tidak tahu bahwa dirinya adalah dalam kesesatan atau belum bermanhaj salaf, mereka menganggap dirinya telah menjadi golongan al-sunnah padahal mereka sebenarnya bukan al-sunnah. Apakah mereka dapatkan surga? Kalau mereka muslim, ada harapan untuk mendapatkan surga. Tapi sangat dikhawatirkan kalau mereka masuk neraka dahulu. Na'udzubillah. Karena ada orang-orang yang terlebih dahulu masuk neraka sebelum masuk ke dalam surga. Dan neraka itu walaupun sejenak di dalamnya, na'udzubillah, yakni siksanya sangat luar biasa. Selanjutnya di sini ada amanah dari panitia untuk ikhwah yang bisa menjawab pertanyaan. Ya, gantian sekarang antum yang mau ditanya. Siapakah siapa yang mau jadi jurinya ini? Yang acung tangan pertama kali? Hah? Saya mungkin enggak melihat, tapi antum mungkin panitia mungkin melihat. Siapakah orang yang pertama kali dibuka kuburnya? Ya. Ya, antum. Pertanyaan berikutnya, apakah nama sungai yang di situ dimasukkan orang-orang yang habis masuk neraka? Hah? Ya. Ya. Ini dari panitia untuk panitia. Satu lagi. Dia mensedekahkan untuk berikutnya. Baik. Mereka yang dikeluarkan itu namanya apa? Siapa? Disebut apa? Orang-orangnya. Jahannamiyun. Baik, sampai di sini dulu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.